merdeka itu bukan bebas semaunya. Digital membawa kita pada era yang luar biasa, tapi juga memunculkan kelompok masyarakat yang terpisah. Grup laki-laki, grup wanita, grup-grup lain muncul di smartphone kita. Bebas di sana. Bahkan kadangkala gambar yang tak senonoh pun beredar seenaknya. Kata-kata jorok, cerita-cerita porno tak terhindari ada di sana. Dan grup itu saling menimpali dalam nada yang gembira ria. Maklum, kalau yang berkumpul grup pecinta porno, bicara porno pasti menyenangkan. Mereka terpisah di tempat masing-masing, bahkan mungkin ada di samping pasangan. Tapi pasangan juga asik dengan grupnya. Bisa dibayangkan hidup suami istri penuh dengan kepalsuan. Duduk kiri kanan, tapi asik dengan grup yang mereka punya. Berbagai cerita lalu lalang di sana. Mungkin saling membicarakan pasangannya. Yang mengerikan, kalau lintas batas, bukankah itu menakutkan? Sehingga akhirnya tiap grup patut diwaspadai. Jangan sampai jadi pertikaan, apalagi bibit kehancuran. Bersama saya, Bigman Sirait.